Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو في طلب العلم liyuhyal bil islam lam yakum bainahu wa bainal anbiya illa darajatun nubuwah au kama qol rawi ibnu majah. Artosipun sopai wong sing ketekan pati sedo wafat, wong iku dalam keadaan mencari ilmu, tengah-tengah dole ilmu mati. Sing ilmu iku kanggo ngurip-ngurip agama Islam. Mongko wong sing mati ku ambek nabi padha derajate. Cuma kacake lek nabi niku angsal wahyu tiyang niki mboten. Saking mulyane wong sing golek ilmu, wong sing ngerti ilmu lan wong sing nglakoni ilmune. Niki informasi saking beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing terkenal malih kanjeng Nabi dawuh, qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innad dunya mal'unatun. Dunya niku dilaknat. Artinya tidak disukai. Mal'unun ma fiha, apa yang ada di dunia itu tidak disukai. Apa wis? Kecuali tiga. Illa zikrullah wa ma walau. Sama niki dikin Allah Ta'ala niki ngaji termasuk zikrullah. Apa mana yang ngaji kanggo amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah. Jadi sedoyo dunia niku dilaknat. Hati soheh. Inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha wa ma yaudiku wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Nah, wong sing alim sampeyan au muta'allimun au jatuhwa au muta'allimun sampeyan aku juga yo alim yo gelem ngaji. Alhamdulillah, muga-muga sedaya sing kumpul niki senantiasa angsar rahmati Gusti Allah Ta'ala, oleh ridhani Gusti Allah Ta'ala, lan muka-muka kulo kali sampai dipun tambahi ilmu sing manfaat dening Gusti Allah Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Niki wonten berita khair, konco-konco aswaja dateng dalemi Al-Habib Soleh bin Ahmad alaih terus Malang. Dan ras jadi ku apa? Bukan lari limo. Mereka tokoh ahlus jamaah, teman sepondok oleh Habib Ahmad bin Husin bin Bakar Sekap sak pondok bin wonten Mekah. Niki teman Al Habib Al Ustaz Ahmad bin Husin bin Bakar Sekap. Mari kanca-kanca. Dari mana ini? Aswa Jamharib Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bunga. Beliau banget dikatakan Aswa Jamharib itu banggai Masya Allah. Kamu tahu ah? Jadi ini ngerti. Aswa Jamharib itu dipimpin langsung oleh Rasulullah. Alhamdulillah. Ya nopo sampean dipimpin langsung oleh Rasulullah. Alhamdulillah. Untung sampean. Jadi anak-anak aswajan itu dipimpin langsung oleh Rasulullah, dipimpin langsung oleh... berarti sama-sama niki kalau dalam mempertahankan aswajan ahlusul jamaah, insyaallah insyaallah sampean dipun ridani Allah, insyaallah dipun ridani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan niki Pak, gak main-main. Al Habib Soleh bin Ahmad alaih terus toko Mekah satu. Rungokno lho niki. Iki pelakune gara dosa kula, Pak. Kedua, Al Habib Zain. Pengasuh Pondok Darul Luhuh Raji. Putra daripada Hasan bin Ahmad Baharun ke Surabaya. Niki waktu niku lahir 6 sing ono penjara sing dari medal. Are 6 itu penjara dari medal ya. Tengah-tengah naik mobil koyok sembengok ten. Seperti ada yang semenrek kan ya Zen sambang ono anak-anak saja di penjara itu kinjon biar seneng hatinya ini semua semuanya ada di mobilnya kerungu kabe siapa itu saya Salim Asatiri. Masih nganten si An, yang diganti amat di kau. Langsung lah, namun jara. Sambangi lari-lari. Wah, tu kayak pulus-pulus. Woi kita, pahlawan aswaja iki. Alhamdulillah. Saking apa nih? Saking mulia nih. Tiang-tiang sing berjuang untuk ahlus sunnah wal jamaah. Margani kulo. Nurholis Mustari sampai akhir umur insyaallah dipun takdirakan ngaji masalah ahlus sunnah wal jamaah. Ngerti nggih? Niki informasi saking kanca-kanca aswaja. Lajeng sing mencekel niku diktat yang ada pegang itu perbedaan sing sangat menyolok tentang keyakinan Syiah Rafidhah dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iku pancekel iki lho. Iki Al-Kafi. Kitab Bukhari ini wong Syiah Al-Kafi. Delok iki. Kitab Bukhari ini wong Syiah Rafidhah. Juz 8. Ini sudah 4 kali saya baca. Sudah 4 kali saya terangkan di muka Anda sekalian. Al-Kafi. Enggak dibanding apa niki? Fathul Bari Syarah Bukhari. Niki kitab wong Syiah Rafidhah, niki kitab yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana perbedaannya sangat-sangat menyolok sekali. Nggih, dibaca manjaluk semak kono, semak kono. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari wong-wong Syiah dari kitab Al-Kafi karangan di kula ini juz 8. Juz 8. Halaman kira niki 168. Halaman 168. Ini sudah saya baca 4 kali. Mustahil, Pak. Mustahil, mustahil temenan iki. Enggak mungkin. berarti bohong, ngerti lho. Berarti bohong. Ayo diwaca. Semaan lho, semaan. Hanan rawine an abihi langsung an Abi Ja'far alaih salam jarine mboten mungkin. Mboten mungkin Abi Ja'far ngomong itu mboten mungkin. Sebab Abi Ja'far niki duriat rasul sing paling suci saestu niki. Kok ngomong ngene mustahil. Niki rekayasanya orang-orang Syiah Rafidhah. Abi Ja'far iki Al-Imam Abu Ja'far Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Bakir yugane. Yugane Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Bakir. Sekarang ini Muhammad Zainul Abidin. Mendingnya tajar ini. Masya Allah. Kultulahu. Takoni abihi. Makana waladu Ya'qub Ambiya'a. Yah Imam Abu Ja'far. Anak-anaknya Nabi Ya'qub masuk Nabi. Jadi Nabi. Jadi putra-putra Nabi Ya'qub bukan Nabi. Dari ini nikilin. Olalah, walakinnahum, tapi mereka-mereka putra-putra Nabi Yakub iku kanu asbatu auladil anbiya adalah putu-putunya turun-turunnya para nabi. Dudu nabi tapi anak-anake nabi. Garine Abi Ja'far garine mustahil goro. Nggih. Walam yakun yufariqud dunya illa suada. Mereka-mereka anak cucunya Nabi Yakub mati meninggal ke dunia dhewek niku bejo-bejo. Selamat-selamat jarene Abu Ja'far. Apa sebabe? Iki lho. Wa ta'abu tobat. Jadi anak cucu Nabi Yakub meninggal gendunya dalam keadaan suada bejo. Tobat. Terus pada dzakaru masunau. Mereka-mereka anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam ingat apa yang pernah mereka perbuat. Goro ini insyaallah cari mboten. Apa yang pernah mereka perbuat. Terus La Abkar Umar. Oh itu dari ini. Ya nopo. Kalau lawan Umar. Enggak. Na'udzubillah min dalik. Oleh mencaci mati sahabat. Itu top-topan pak. Wa inna syaykh ini. Faraqat dunia. Meninggalkan dunia. Walam yatu beratobat. Walam yata dakkarob. Dan mereka tidak ingat. Masona'a apa yang mereka perbuat. Jadi ini kuleni. Kuleni ku sengarang Al-Kafi. Al-Kafi ini kitab yang Syiah Rafidhah. Banyak sekali kebohongan-kebohongan. Dan banyak sekali ribuan pencaci makian para sahabat Nabi. Terutama Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman. Terusan ini gak enak. Kenapa? Mereka diingat. Walam yatadakkaro masona'a. Mereka tidak ingat apa yang diperbuat bi amiril mukmin terhadap amirul mukmin Ali bin Abi Thalib. Jadi ini mustahil pak, ojo percaya, jangan percaya. Wong kitab Kafi, wong kitab yang Syiah, gak mesti mawon ngelain no para sahabat, mesti mawon. Ya nopo? Jadi ini fa alaihi laknatullah. Wal malaikati wan nasi ajmain. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar Khattab lodan dilaknat. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat dan lihat manusia semua melaknat kata mereka. Orang-orang Syiah Rafidhah naudzubillah, naudzubillah. Niki kitab niki. Komentar niki wonten kitab namine iki menika As'ilah qadati syabab Syiah ilal haqi. Iki masalah-masalah untuk menuntun pemuda-pemuda Syiah menuju jalan sing bener. Ini kitab ini. Ini kitab ini. Bagaimana? Niki karangan Syekh Sulaiman bin Saleh Al-Qurasyi. Bahasa Indonesia, ketika kami melihat kaum Syiah Rafidah mendekatkan diri kepada Allah dengan mencaci maki para pemuka sahabat, terutama tiga khulafaur rasyidin, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Jadi tiang-tiang Syiah Rafidah naudzubillah min dzalik. Orang Syiah Rafidah itu mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan cara tumona, dengan cara mencaci maki sahabat. Sebaliknya, ternyata kami tidak menjumpai seorang sunni pun sampean iki, orang satu pun yang mencaci maki seorang dari ahli bait. Ya napa sampean? Kan kali kula jangan lagi mencaci sahabat. Ahlu bait tidak pernah, satu pun orang sunni tidak pernah. Malam mulyano ya jadal Hasan wal Husain. Ngaten nggih, nggih. Menghormat Allahumma ya bil Hasan wa akhi wa jaddi wa ummi kaitungo ba. Saking senenge orang-orang ahlu sunnah terhadap ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat memang senang nih pak, itu orang-orang ahli sunnah. Cara mendekatkan diri kita dengan cara menghormat ahli bait Rasulullah dan dengan cara menghormat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat sampean. Muga-muga sedaya sing hadir iki besok nang akhirat ya Allah dipun kumpulaken kali Kanjeng Nabi, dipun kumpulaken sahabat Kanjeng Nabi lan dipun kumpulaken dan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kitab As'ilah qodati satu syabsyah ilal haqqi halaman 72. Jadi Syekh Sulaiman, aku enggak pernah menjumpai seorang pun dari orang ahlu sunnah jamaah yang mencaci maki sahabat. Enggak ada ulbet tambahan buat enten menghormat segiyo. Kemudian dari sebelah kiri, makanya orang-orang Syiah itu nemen benci nabi sahabat, membenci nabi ahlu sunnah. Apa sebab? Landasan keagamaan Syiah Isna Asariyah terasi buku sebelah kiri, landasan pegangan-pegangan keagamaan Syiah Isna Arasyiah Rafidah tidak perlu ditanggap percuma. Iya ngilong-ngilong sahabat mencaci-maci ulama-ulama itu tau isan ngeten tok. Bisanya demikian, tidak perlu ditanggapi, tidak perlu dihadapi dengan argumentasi ilmiah, tidak usah. Apa sebab? Karena orang-orang Syiah Rafidah dibangun atas dasar kebencian, fanatisme dan ambisi politik. Hai. Benci ambil sahabat, fanatik ambil imam yang mereka. Enggak, politik. Lah iso-iso sak donya iku pemerintah dipegang Syiah kabeh. Dah cacak. Pakistan diwiret-wiretno, India diharat-haritno, Libya diharat-haritno, saiki digarap Mesir. Ngoten tok. Niku kelakonan Syiah. Jadi dengan dasar kebencian, naudzubillah min dzalik. Apa ono ta? Agama sing dasar kebencian ndak ada. Semua agama sing hak, ya agama Islam ndak ada lagi. Itu ila siratil mustaqim. mustaqim, landasan jalan yang dirintis oleh Allah Subhanahu wa taala. Urwatul wusqa, tali sing kokoh kuat. Inilah landasan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Mergane Allah taala wasiat-wasiat aja mati-mati he wong bangil, kecuali mati napa ala dinil Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Niki wonten kitab Sunnah Syiah Astaghiri halaman 21. Maka kesimpulannya dasar itu kami berani mengatakan. Oh, tempat suwani sing kendo sampean. Kami berani mengatakan bahwa seburuk-buruk mazhab, seburuk-buruk akidah, seburuk-buruk kompok adalah mazhab yang mencaci maki para sahabat-sahabat Nabi dan istri-istri sebaik-baik manusia, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah selingkuh, pokroh. Saiki pikiran dianu jenenge digawe. Ayo digawe pikiranin. Abu Bakar jadi ini kafir, laknat, dilaknat. Umar jadi dilaknat. Tapi kuburan Abu Bakar Umar berseberang aja, jejer apa kanjeng Nabi. Berarti kuburan kanjeng Nabi jejer apa wong sing dilaknat Allah Ta'ala. Mungkin ah, mustahil. Aisyah jadi ini perempuan sing nyeleweng. Padahal itu Rasulullah, berarti umpo menyeleweng, nah udah bilang menggarik, berarti kanjeng Nabi kawin ambek wong wedok sing gak jujur, nah udah bilang menggarik. Lalu Aisyah, kanjeng Nabi tahu, Aisyah, kamu anda adalah istriku dunia akhirat. Kanjeng Nabi itu loh, kamu Aisyah adalah jadi istriku dunia akhirat. Iku dawuhi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki wau jare di kitab Kafi Al-Kafi, Le'e Abu Bakar Umar jare niku, mereka-mereka waktu hidup gak kelem tobat dan tidak ingat apa yang pernah mereka katakan, apa yang mereka perbuat terhadap Amir bin. Oh, dari itu Abu Bakar Umar kena laknat jare niki. Nauzubillah min dzalik. Sekarang kita bandingkan ambil kitab wong Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Bukhari Fathul Bari ni wauk Al-Kafi juz 8, saiki Fathul Bari juz 7. Simak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nikmat. Mergane sampe lek gelem ngaji ngene iki nikmat pol-polan pun. Pol sate mati luar biasa pun. Monggo diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Haddatsana Muhammad bin Miskin Abul Hasan atana Yahya bin Hibban. Lajeng kula blunjat terusane panjang bolae. Yen apa? An Sa'id ibn Musayyab qala akhbaroni Abu Musa al-Ashari. Abu Musa al-Ashabat cerita nang ini Sa'id ibn Sayyid. Sa'id ini adalah mantu daripada Abu Hurairah, tabi'in, mantu daripada sahabat Abu Hurairah. Diceritani ambek Abu Musa al-Ashari ngeten anau ing sak temene Abu Musa al-Ali tawadhu wudhu wudhu fi baitihi suma kharaja medal saking griyane. Fakultu jarene Musa al-As'ari, hari ini saya ingin mendampingi Rasulullah sehari penuh. Ngoten nabiyan iku saking cinta mek kanjeng Nabi, sehari penuh Abu Musa ingin mendampingi Rasulullah. Jadi Abu Musa la alzimanna yakti netepi teman engsun Rasulullah La'akunanna bawwabar sillah. Aku kepingin dadi penjagae pintunya Rasulullah. Padahal nuwun sampean. Aku pingin dadi penjagae pintu Rabah Menusin. Kudu ngoten sampean. Siapa? Barokah. Di ngoten. Hari ini terus Abu Salasari saya ingin mendampingi Rasulullah dan ingin menjadi penjaga pintunya Rasulullah. Mpun aljam hari ini bareng pun Amusa mendang Rasulullah dicokok pintunya. Dok dok dok dok dok dok. Itu termasuk guru saya Al-Habib Zaid bin Husin Al-Hamid Pasuruan. Beliau tiap mamerbu mengajar di Darul Ihya pondoknya Rahmat bin Husin, khususnya masalah hadis, masalah faraid. Masya Allah, pinjami saya Tifa An Abi Hurairah Al-Sulam Jamah Arek ini, right? Bilang ulang macam ini. Itu kopian bun. Terus dek kau bakar. Takon penjaga pintunya Abusa. Padahal bab aku cuma hada, siapa iku? Kok dok lawang? Kola, Abu Bakar, ayah anak Abu Bakar, aku Bakar, Musa. Aku tu, ala Rizka, tunggu sebentar. Ala Rizka, tunggu sebentar ya. Saya mengatakan izin Rasulullah. Sumadatu, aku ya Rasulullah, haza Abu Bakar, jastazinu. Niki kanjeng Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an badhe mlebet nyuwun izin panjenengan. Iki lho. Niki lho, beda niku Abu Bakar Umarku dilaknat niki lho kanjeng Nabi. Ya napa? Idzan lahu abasyir bil jannah. Mlebokno. Bunga-bunga Abu Bakar ambek surga. Ngoten, Pak. Dadah masuk ke Uyur Rasulullah itu bunga-bunga Abu Bakar bil jannah masuk surga. Lah wau dilaknat. Ayo sampean, apa percaya ambil Syiah Rafida apa kanjeng Nabi? Lah kula kanjeng Nabi ngoten ya. Nggih. Wa basyir bil jannah. Bunga-bunga Abu Bakar bil surga. Bali Abu Asy'ari. Baqtu hatta qultu li Bakar. Ya Bakar, kanjeng Nabi wis ngizini sampean masuk. Udkhul. Wa Rasulullah yubashshiruka bil jannah. Sedang kanjeng Nabi Abu Bakar bunga-bunga sampean masuk surga. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi sukune niku dilebokno banyu. Ate ngekum to niki, ngekum sukune niki. Ane biru sumur. Abu Bakar lungo sisi kanane nggih ngoten. Sikile dipun cup nang banyu. Tak kemana Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fadhala bakwajal an yaminil Rasulullah. Fa idan insani hadukal bab. Tok mali. Takultu. Man hadza? Abu Satakon sapa iki? Qala Umar bin Khattab aku bin Khattab. Kultu ala rizika. Sebentar, berdekat sebentar. Tak jol izin kanjeng Nabi. Sumajitu Rasulullah. Rasantu alihi. Fakultu. Hadza Umar Khattab yasta'dzinuku. Kanjeng Nabi. Niki Umar sowan. Nyuwun izin panjenengan. Kanjeng Nabi. Jawab yang ngeten. Padha mawon. Faqala idzan lahu. Basyirhu bil jannah. Lebokno Umar. Bunga-bungan ambil swarga. Waduh. Lek wau Abu Bakar dilaknat. Jerene wong Syiah. Niki mboten. Kali kanjeng Nabi di bunga-bunga masuk surga. Alhamdulillah. Ya nopo sampean? Ya nopo sampean? Mergani sampean sing seneng ngaji, khususe ngaji bab mulyane para sahabat, ngaji bab kelakuane wong sing ulama-ulama sing soleh, salafus soleh. Perlu nih mangkali kula muga-muga ditambahi cinta datang Kanjeng Nabi, amin, dipun tambahi cinta datang sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan saya mati? Perlu ini Pak. Akhir-akhir zaman masyaallah. Enten malih iki muncul sakliyane Ahmadiyah sing sesat dan menyesatkan, sakliyane Syiah Rafidhah sing sesat dan menyesat, ada lagi akidah napa niku jahulah. Gak tutul lah iki. Jahulah iki di Jawa Timur sing ada. Napa kiri hase? Pokok kabeh salah kabeh. Dewe tok sing bener jadi ning ngono. Pada mazhab-mazhab salah kabeh, dhewe sing bener. Wis. Kira anger iki sing ngrasakno kabeh disalono kabeh. Iya iki benle awake tok bener no lian salah kabeh, wis jahula. Jahula kan jahil, bodoh, memperbodoh orang lain. Niki kula informasi saking Kiai Haji Miftahul Akhyar. Menika Rais Suriah Jawa Timur NU. Hati-hati pandur nggih. Paci dagetu. Udkhul. Masuk Umar. Abastaraka Rasulullah bil jannah. Melbu Umar. Dicincin mane? Kamise sing dicop. Dadi Kanjeng Nabi di tengah, Abu Bakar kanan, Umar kiri. Niki isyarah. Terus isyarah niki. Apa niki? Oh isyarah. Besok Kanjeng Nabi ku sedo niku didampingi kali sama dua niki mau didampingi nyotos makan niki waktu Madinah Kanjeng Nabi pun didampingi sahabat kali meniko Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Niki para bapak teko malih fajain sanun yuhalkul bab dok dok dok dok kultu manhada siapa iki? Kala Utsman bin Affan. Aku Utsman bin Affan. Sik tenano sebentar Utsman, aku izin Kanjeng Nabi. Abu Musa para Rasulullah niki wonten Utsman badhe sowan yo tak seje niki komentar Kanjeng seje kultu ala rizika citu lasillah labar tu idala wa syiru bil jannah ala balwa tusibuhu. Ana tambahi Utsman senasaran besar go para Utsman di surga ngoten jare Pak atas cobaan atas musibah yang menimpanya. Jadi Utsman itu terbunuh oleh pemberontak, Umar juga terbunuh oleh pemberontak Abu Lu'lu'. Jauh sebelumnya Kanjeng Nabi semeramal besok Utsman ini termasuk ahli surga sing kena musibah dibunuh. Percaya sampean waktu Utsman ku ngaji Quran permoda melbuna kena istana cerok cerok cerok cerok Masya Allah luka di badannya 49 luka petang puluh songo luka dibuacok, dipedang, ditumbak, dipanah, Masya Allah. Ngoten iku dungane kocik nemen apike. Allah majma ummat Muhammad, Allah majma ummat Muhammad, Allah majma sedo. Bayangno niki. Dipateni ambek pemberontak, tetep dungane iku ya Allah Gusti, sampersatukan umat Muhammad. Termasuk niki. Termasuk si mateni niki di dungane apik. Itulah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Cuma Utsman tekone kari niki tempat tiga penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siddiq radhiyallahu Umar radhiyallahu anhu. Tiga niki. Lah Utsman ana ngarepe. Itu isyarah. Besok orang tiga niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bakar Siddiq radhiyallahu anhu niki kumpul. Utsman tidak. Utsman wonten ngene bakek. Nah, besok lek sampean haji, mugo-mugo haji yo kabeh amin. Nggih, sak mantun sampean tekan jeneng Nabi, Abu Bakar, Umar, aja lali nang bakek. Kira-kira 200 meter dari Madinah, dari Masjid Madinah. Sedoyo ulama-ulama sahabat-sahabat itu sudah termasuk Imam Malik bin Anas madzhab Maliki itu sudah, masya Allah luar biasa. Raudhatun min riyadil jannah. Temenan, panawa itu, aku niat ojo mati-mati saat turun haji nama kangen tu lembang gege. Nah, niki masalah aswaja. Kemudian menyusul masalah semalam rebu. Kalau cerita menikah masalah kalimah la ilaha illallah. Penting ni pak. Ya nopo. Enten tiada angger konco. Pandur nopo. Carolesan. Nopo kalimah itu termasuk mamasalu kalimatun toyibatin kasadorotin toyibatin asluha sabitun bilad. Waru habis sama. Ternyata dia iya. Jadi kalimat Allah jenenge kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Sampai yang muni la ilaha illallah. Munggah niki. Munggah nang langit. Tembus langit kedua sampai langit ketujuh. Dek anu kuno ne seraras. Munggah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiap-tiap saat niku ganjaran nang sampean. Ya napa sampean? Dadi sampean sekali mon. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amal sholihu yarfa'u munggah nang langit. Masyaallah, untung sampean. Jadi waswaja untung liyane kalimat-kalimat sing bagus. Jadi kalimat thayyibah termasuk jenenge la ilaha illallah. Percaya sampean, saking baguse kalimat la ilaha illallah niku jenenge top 24. Mergane sampean lek tangi bengi hajat tahajud terakhir khotmah majelis la ilaha illallah. Sing terkenal papat jenenge papat likur. Sintra apa siji? Kalimatul ikhlas. Kalimatul taqwa. Kalimatul tiwagwawu. Taibah. Ya. Sintra kenal iku. Patlikur kabeh. InsyaAllah makin. Kalau takon, riwa takon. Jadi kalau dan buatan persiapan. Malam berpusat ditunjuk. Nama-nama daripada kalimat taibah. Kanjeng Nabi nama-nama 201. Allah Ta'ala mengasmaul husna bi 99. Quran namanya berapa? 53. Namanya tok Quran niku. Kenapa? Al-Mushaf, Al-Furqan, Al-Wadu macam-macam, Bun. Al-Bayan, Adz-Dzikra. Jadi ki bau, lan Allah iku sing terkenal kalimatut taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatul ibadah dan kalimat napa niku? Enten malih sing pamat. Ajeng menika para bapak sedaya, sampeyan ojo lali saben dino lek iso. Sampeyan sing kata-kata maos kalimat thayyibah la ilaha illallah. Perlune cek dhewe celeng sampeyan. Perlune cek dhewe celeng sampeyan. Lajeng sing kaping 3 semangkin iki insyaallah lek mboten salah tanggal 17 Rajab. Berarti insyaallah napa niku puasa Ramadan tinggal 43 hari. Waduh rek. Alhamdulillah, puasa tinggal 43 hari. Puasa lo ya. Hari puasa, bulan puasa tinggal 43 hari. Lek kula ningali sakira iki Baitul Bari niki lek wong iku mlebu poso 6 aja sampe gak dilakoni. Sing siji wajib. Nopo kiai, nopo Habib siji, ojo sampai gak poso. Sing tutup poso ni, kecuali sakit keras, kecuali pergi jauh, udur. Tetap wajib podok. Jadi usahakan sampean kali kula bareng-bareng lempun poso ojo sampai gak poso, tutup no poso ni. Sanggup gak? Satu. Kedua, sing tambah sergap berjamaah. Sing tambah sergap berjamaah. Masjid, dohori, asari, maghrib, isak, sholat tarawisan, subuh, sholat lali. Dua. Nanti saya terangkan. Yang ketiga, ojo sampai gak melok traweh. Sebab traweh tidak bisa kita laksanakan, tidak bisa kita kerjakan kecuali pada bulan Ramadan. Saya kira traweh, ya kayak digugu-gugu wong sampean. Oh, kok traweh itu? Hajat tahajud silakan. Tasbih monggo. Duha monggo, witir monggo, tapi traweh tidak bisa. Pira Pak Nur? Pirang rakaat? Terserah sampean. Dalam rakaat, oke. Dua puluh rakaat, monggo. Lek sama niru. Ulama-ulama dina terawai 36 rakaat. Semple sampean. Rong puluh rasanya meyek-meyek. Ya. Kulo nate lho. Terawai tengkan, waduh, 3:30 pak. Mulai 9:00 sampai 9:30 siji, 3:30. Bagil ngono, entek amume. Ayo coba engko. Entek amume. Tiga, yang keempat, sampean kula suwun sareng-sareng kali kula sing ake-ake maca Quran. Kira-kira kanca-kanca iki lho sing hadir lho sing akeh iki pirang atus sing teko-teko iki. Kira-kira sampean sanggup ba? Selama Ramadan khatam ping 5. Insyaallah berarti 6 dino khatam, hey Dul. 6 dino khatam ya. 6 dino khatam, oh gak apa-apa. Malam-malam enten wong wedok. Pogareku khatam ping 15. Almarhum Kyai Mahfud Jaya El nggih kloso niku khatam 15 kali. 2 hari khatam, 2 hari khatam. Ngoten dari Pak. Sampeyan siji gak khatam ya apa? Ngono kate mlebu surga, njal surga, prasamu surga bapakmu ah, ya. Umur Ramadan. Perlu ne menangkal lesan iki aja sampai nglakoni maksiat. Sebab ana 5 perkara sing menghilangkan, sing menghapus pahala poso. Pada poso itu ganjaran kok gede nih, 5 terhapus. Siji ngerasani uang, loro goro, telu adu-adu, papat sumpah palsu. Waduh dadadadare yo napa niki? Nggih, 5 napa 5 niki? 5 niku sing gak sing ngenteni ganjaran poso niki. Hati-hati sampean. Untuk menangkal aja gegeran kayak maca Quran. Oh, telu. Mari subuh maca 3 juz. Mari dohor maca. Aduh hebat sampean. Nur. Poso-poso jenenge maca Quran tok nyebut gaya. Kasep kuwi celana awak terserah sampean. Ngene iki dikebut ngene iki. Nyebut gaya dikebut. Yang kelima, sampean sak liyane ngatam no Quran sing akeh kan dungo. Sebab dungo pada Ramadan mesti dipun kabuli dina taala. Lebih-lebih sing bisa terang-terangkan iki lho Pak. Tiap kate dia yo poso ana beniku, asyhadu alla ilaha illallah wa astaghfirullah. Nas'aluka ridha kabal janna wa na'udzubika min sakhatika wa masyaallah. Dijaluk loro sing gedhe. Nolak loro sing gedhe. Siji njaluk ridane Allah taala, njaluk swargane Allah taala. Ngoten nggih ya? Loro ditolak nggih, ditolak sangka bendune Allah taala, ditolak sangka neraka Allah taala. Wasal dikabuli Pak, untung sampean. Yang terakhir sing 6, Muga-muga sedaya sing hadir ditambahi rezeki sing kathah dening Allah Taala. Lek rezekine aja lali. Mukane wong sing poso. Bumelon kok nalanggar masjid. Mbok semongko, mbok sego liwang bungkus. Ya. Mbok kurma, mbok gedang. Mbok ketan. Ya. Sebab napa sebab wong poso niku luwe. Wetenge kotong. Kotong mlebu gedang sampean. Ya Allah, gedang iki lho, gedang iki lho iso mbuntoni lawang neraka. Wong poso wetenge luwe. Diseni ketan. Padahal ketan iku klompone tengi, gak apa-apa, mlebu blas. Entek. Entek. Alhamdulillah. Masjid Bangil Pasuruan Semarang kula lho ngeten. Bangil Pasuruan le masalah bukoan hebat. Sampai sing gak poso-poso mlebu kok rene ya opo ya. Ya susah. Gak poso-poso ku poso ku poso rebutan. Ya guyu kon. Oh mustari. Gimana napa napa? Oh. Tapi prioritaskan sing poso-poso mawon. Nah, mekaten para bapak sedaya tinggal 5 menit. Kalau ada pertanyaan monggo. Sementara aku akhirkan ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Tinggal 5 menit monggo. Iya ya. Aswaja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman bagi segenap warga Bangil. Datangnya dari Jamiah Pengajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah Bangil. Mengharap kehadiran Bapak atau Saudara dalam acara pengajian keliling yang dilaksanakan pada 2 minggu sekali. Yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad pada tanggal 24 Rajab 1432 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 25 Juni 2011. Jam 8 malam atau Badal Isyad. Tempat Masjid Al-Murtashidin Pasinan Beji. Kami ulangi sekali lagi, Jamiah Pengajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah Bangil mengharap kehadiran Bapak atau Saudara dalam acara pengajian keliling yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad pada tanggal 24 Rajab 1432 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 25 Juni 2011 jam 8 malam atau Ba'dal Isya bertempatan di Masjid Al-Murtashidin Pasinan Beji dalam acara pembacaan salawat dan ceramah agama yang pertama oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saghaf dan yang kedua Kiai Haji Nur Kholis Musyari. Maksudnya Ustaz iki pengumuman muga-muga kanca-kanca nggih nderek teko ngene ya. Iya jelas. Ana ini nih. Ya ya, takon-takon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang mengatakan bahwa Syiah itu berbeda dari Furu'i ya, Ustaz. Saya kemarin lihat di media televisi swasta mengatakan bahwa seperti itu. Yang mau saya tanyakan, kenapa ulama-ulama yang pintar-pintar kok enggak mau mengatakan bahwa Syiah itu berbeda akidah? Gitu, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Panjene tiyang niku lek mboten ngertos hakikatnya Syiah, ya ngoten niku pendapatnya. Mes al-furu'iyah tok. Buruk niku cabang-cabang sembayange beda, ngoten tok. Tidak, saestu. Kalau kita betul-betul mendalami dan mengetahui tentang Syiah, waduh, pokok Pak. Pokok Quran dari palsu, apa gak murtad niki? Sahabat dimulyakno dimurtad-murtad, ya napa? Mut'ah, zina jadi oleh ganjaran, ya napa? Banyak perbedaan pokok loh, tuntunan buruk. Pokok antara Ahlussunnah Jamaah dengan Syiah Rafidhah. Imam-imam mereka lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Rasul. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pokok cinta be Ali bin Abi Thalib tok mesti kan sembahyang swarga. Ngono ya apa? Ya napa? kon sampai cuklek sujud to sembayang sampai cuklek hulumu lek gak cinta abi albillah talib gak piye mlebu surga ngoten ari Pak. Kon malah gak sembayang wis. Surga kon asal cinta bait alu bait Rasulillah. Saya kelocan ini niki. Rungokno kupingmu ya. Rungokno niki. Halaman 22. Karangane Al Harib Musnad Salim bin Ahmad bin Jindan. Halaman 22. Waqila innar rafidata akhbasu wa aqbahu minal yahudi. Ya guyu. Ya guyu din. Niki dari Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Saat temene wong Syiah Rafidah lebih busuk, lebih jelek daripada orang-orang Yahudi. Terusan ini kain adin, terusan adin. Walau sa'al nahum, kalau kita tanya orang-orang Syiah Rafidah, ani nabi, ya apa kan nabi? Kak jawab, menang. Sepertinya tidak setuju dengan nabi. Sebab saat temen saya dari Nabi juga kan dari Muhammad Ali, ngaji lekar pening. Niki, walau soal nau, andai kata kita tanya mereka orang Syiah Rafidah, ani Nabi saw. Lasa katu diam, lil buhdi, korona benci, naudi bela mendali. Benci kan Nabi, apa itu masalah foro, Udin? Masalah foro ayu, diar mari mang, diar mang, semblok lima kere mang. Walau sa'al na'um anil Ali bin Abi Talib, wah dia apa Ali bin Abi Talib la asra'u cepat-cepat bil jawab bil khair wassana ya lo Ali bin Abi ngene ngene ngene. Itulah orang-orang Syiah Rafidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma jalla waladana talamidana min 'ilmi wa 'amal khair wa la taj'alna wa yamna syarrad dair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin mama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzaban nar. Wa adkhilna abrar ya azu ya ghafal ya ahmad sattar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sallam muhammad wa ala alihi wa sallam salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin al fatiha. Allahumma inna nas'aluka